dan dalil-dalil yang menunjukkannya dari dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Alhamdu. Kemudian tempat-tempat yang sangat dianjurkan dan keadaan-keadaan yang sangat dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdu. Kemudian konsekuensi dari pujian paling besar adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian sudah kita pelajari juga memuji Allah atas nikmat dan pemberiannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang ke-46, memuji Allah adalah nikmat yang paling utama. Maksud dari bab ini adalah ketika seorang diberi petunjuk oleh Allah untuk memuji Allah atas yang Allah berhak untuk dipuji. Kita tahu bahwa dan kita sudah pelajari bahwa pujian terhadap Allah itu bisa karena kita mendapat nikmat dari Allah, dan juga kita memuji Allah bisa karena kita memuji keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat keagungan dan kemuliaan Allah, kita memuji Allah. Begitu juga ketika kita mendapat nikmat dari Allah, kita memuji Allah. Nah, memuji Allah di sini adalah nikmat yang paling utama. Saya beri contoh, misalkan Allah memberi kepada kita nikmat mata. Itu nikmatnya yang Allah beri kepada kita. Kemudian kita bersyukur memuji Allah atas nikmat mata tersebut. Itu adalah nikmat tersendiri. Memuji Allah atas nikmat mata itu adalah nikmat tersendiri. Paham enggak? Kita dapat hadiah dari Allah. Misalkan bonus ataupun harta rezeki nomplok, baik pemberian ataupun hadiah ataupun warisan atau apa saja, itu nikmat. Uangnya yang sampai kepada kita nikmat. Ketika kita bersyukur memuji Allah atas nikmat uang tadi, maka pujian terhadap Allah atas nikmat uang tadi lebih agung kedudukannya dibandingkan nikmat uangnya. Paham ya? Dibandingkan nikmat uangnya. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Ketika seseorang diberikan kesehatan, kemudian kesehatan itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian dia memuji Allah atas nikmat sehat tadi. Pujiannya terhadap Allah atas nikmat sehat tadi itu nikmat tersendiri, bahkan lebih utama daripada nikmat sehat itu. Daripada nikmat sehat itu. Mari kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Penulis mengatakan, la raiba fi 'idhami sya'nil hamdi wa jalalati qadrihi wa kathrati thawabih. Tidak ada keraguan tentang kebesaran urusan pujian, keagungan kedudukannya, dan banyaknya pahalanya. Memuji Allah termasuk amal ibadah yang agung, banyak pahalanya. Fahuwa min ajallit ta'at wa ahsanil qurubat. Ia termasuk ketaatan yang paling luhur dan taqarrub yang paling baik. Memuji Allah. Ingat sekali lagi, sebab orang memuji Allah ada dua. Yang pertama, ketika mendapat nikmat. Yang kedua, ketika melihat keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia memuji Allah. Dia melihat alam semesta yang begitu rapi, begitu indah, begitu sempurna, dia memuji Allah. Dia melihat tubuhnya yang begitu rapi, begitu indah, begitu sempurna, dia memuji Allah. Nah, memuji Allah ini adalah termasuk dari ketaatan yang paling tinggi dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik. Ingat ya, yang kita bicarakan bukan nikmatnya, tetapi memuji nikmatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa huwa haqqu an ma taqarraba bihil 'abdu ila rabbih subhanahu." Ia adalah perkara yang paling patut dijadikan oleh seorang hamba sebagai perkara untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin mendekatkan diri kepada Allah, pujilah Allah banyak-banyak. Ustaz, memuji Allah itu gimana sih? Engkau ya Allah Maha Perkasa, Engkau ya Allah Maha Pemberi Rizki, Engkau ya memuji Allah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum di dalam surah Al-Fatihah, sebelum kita berdoa, kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuji Allah, maka seakan-akan kita dekat dengan Allah. Maka akhirnya redaksi pembicaraannya pun berubah. Hanya kepadamu. Jadi redaksi pembicaraan kepada orang kedua berubah seperti mendekat. Yang asalnya membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang Allah, lalu karena memuji Allah akhirnya mendekat. Mendekat. Nah, itulah yang disebut oleh penulis bahwa huwa ahaqqu ma taqarraba ilaihi al-'abdu ila rabbih subhanahu. Bihil abdu ila rabbih subhanahu. Dia adalah perkara yang paling patut dijadikan oleh seorang hamba sebagai perkara untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsabata fi sahihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i yaqul Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd." Disebutkan dalam as-sahih, yaitu riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku, maksudnya di dalam sholat, maka beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kita langsung kepada artinya, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang engkau hendaki dari sesuatu sesudah itu. Pemilik sanjungan dan pujian, paling hak yang dikatakan oleh seorang hamba. Lihat kata-kata, paling hak. Pujian itu adalah ucapan yang paling hak, yang paling berhak oleh hamba untuk mengucapkannya. Ya. Kemudian, dan kami semua adalah hamba untukmu. Tidak ada pencegah apa yang engkau beri, tidak ada pemberi apa yang engkau cegah, tidak bermanfaat di sisimu kedudukan orang yang memiliki kedudukan. Lihat di sini, dalam doa ini yang sangat agung, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami segala puji hanya milikmu. Walakal hamdu di situ menunjukkan kepada pengkhususan. Rabbana, bisa sebenarnya kita mengatakan begini, wahai Rabb kami segala puji bagimu, bisa. Tetapi kita dahulukan bagimunya. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Sering saya menerangkan ini, bahwa pendahuluan bagimu menunjukkan kepada pengkhususan. Ya. Bisa kita katakan sebenarnya, alhamdulillah, segala puji untukmu. ya, untuknya di akhir, baginya di akhir, bisa. Tetapi ketika itu diawalkan, bagimu segala puji, untukmu segala puji, ini menunjukkan kepada apa? Pengkhususan, tauhid. Seperti kita mengucapkan iyyaka na'budu. Bisa saja sebenarnya kita mengatakan na'buduka. Bisa kita mengatakan sebenarnya kami menyembahmu, bisa. Tapi mu-nya didahulukan, hanya kepadamu kami menyembah. Ini menunjukkan kepada apa? Pengkhususan. Maka sama ini ketika Anda mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Walakanya didahulukan. Wahai Rabb kami, hanya bagimu pujian. Nah, setelah itu ditambahkan lagi, pujiannya sebesar apa untuk Allah? Mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Seluas langit, seluas bumi, dan seluas apa saja yang engkau ciptakan setelah langit dan bumi. Maksudnya surga dan seisinya. Nah, ini menunjukkan bahwa pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza lafdzul hadis ahqqu af'alu tafdhil, faqad ghalita fihi ta'ifatun minal musannifin faqalu haqqu ma qala al-'abdu wa hadza laysa lafdzur rasul wa laysa huwa biqaulin sadid. فَإِنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ بَلِ الْحَقُّ مَا يَقُولُهُ الرَّبُّ كَمَا قَالَ تَعَالَى الْحَقُّ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Beliau berkata, ini lafadz hadis, yakni ahakku, paling hak. Tadi yang saya singgung tadi, yaitu ini adalah paling hak yang dikatakan seorang hamba. Pujian itu ucapan paling hak yang dikatakan oleh seorang hamba. Menggunakan isim tafdhil menunjukkan kelebihan. Namun sebagian penulis buku telah keliru sehingga menukilnya dengan lafaz hak kun maqalal abdu, perkara hak yang dikatakan seorang hamba. Sebagian penulis mengatakan seperti itu, padahal yang benar adalah ahakku, paling berhak, bukan hanya sekedar hak ya, paling, ada kata-kata apa? Palingnya itu, pujian itu ucapan paling berhak. Hal itu karena seorang hamba mengatakan yang hak dan mengatakan yang batil. Karena ucapan hamba itu kadang ada yang benar, ada yang salah, ya. Tetapi kalau yang diucapkan hamba itu adalah pujian terhadap Allah, maka itu berarti paling berhak. Bahkan al-haq adalah apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka al-haq dan al-haq aku katakan. Walakin lafzuhu ahakku ma qala al-abdu khabarun mubtada'un mahzub, ay alhamdu ahakku ma qala al-abdu. Namun lafad yang benar adalah ahakku ma qala al-abdu, yang artinya paling hak yang dikatakan oleh seorang hamba, merupakan kalimat pokok dan kalimat pelengkapnya tidak disebutkan, yakni alhamdu adalah yang paling hak dikatakan oleh seorang hamba. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ahaqqu ma qala al-abdu adalah yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, itu sebenarnya ada yang tersembunyi. Pujian adalah ucapan yang paling hak dikatakan oleh seorang hamba. Nah, itu ya, ada yang tersembunyi pujian. Intinya penulis ingin mengatakan kepada kita, pujian adalah ucapan yang paling hak, yang paling utama untuk diucapkan. Ya. Fafihi bayyana anna alhamda ahqqu ma qalahu al'abdu. Maka di dalamnya terdapat penjelasan bahwa alhamdu adalah yang paling hak dikatakan oleh seorang hamba. Sekali lagi, jangan terlalu terfokus dengan penjelasan tadi. Beliau hanya ingin menjelaskan kepada kita, ucapan yang paling utama dikatakan oleh seorang hamba adalah apa? Pujian. Yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah adalah pujian. Kemudian penulis mengatakan, ولهذا أوجب قوله في كل صلاة وأن تفتتح به الفاتحة وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال. Oleh karena itu diwajibkan mengucapkannya dalam setiap salat. Ucapan alhamdulillah itu diwajibkan untuk mengucapkannya setiap salat. Yaitu dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Kemudian saat membaca doa istiftah. Doa istiftah. Ya, itu di situ terdapat alhamdulillah, pujian. Doa istiftah. Kemudian dijadikan pembuka bagi surat Al-Fatihah, ada alhamdunya pada surat Al-Fatihah. Kemudian diwajibkan mengucapkannya pada setiap khutbah, innal hamdalillah. Ada alhamdunya saat khutbah. Dan setiap urusan yang memiliki kedudukan, kepentingan, maka disebutkan di dalamnya apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Maka kita wajib memuji Allah. Apapun urusan kita, itu nikmat dari Allah. Maka yang paling berhak kita ucapkan adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Walhamdu huwa afdalu ni'amillahi 'ala 'ibadihi. Wa huwa ajallu min ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-'abdi min rizqihi wa 'afiyatihi wa sihhatihi wa tawsi'atihi 'alayhi fi dunyahu wa nahwi dhalik." Yang artinya, alhamdu, pujian adalah nikmat Allah yang paling utama atas hamba-hambanya. Ya. Nikmat utama, paling utama atas hamba-hambanya. Ia lebih agung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya berupa rezeki, afiat, yaitu ketenangan hidup, kesehatan, keluasan dalam urusan dunia serta yang sepertinya. Orang kalau memuji Allah, itu nikmat dari Allah yang paling utama dibandingkan nikmat itu sendiri. Anda dapat rezeki, dapat harta, anak, wanita, tahta, rezeki semua itu. Maka kemudian Anda memuji Allah. Pujian Anda terhadap Allah atas rezeki-rezeki itu lebih utama dibandingkan nikmat itu. Intinya pujian itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Bahkan kenikmatan yang lebih agung dibandingkan nikmat itu sendiri. Mudah-mudahan kada bingung lah. Enggak bingung kan? Tidak. Makan, kita makan. Kenyang kita, nikmat itu. Tapi ketika kita puji makanan itu lebih nikmat dibandingkan makan itu sendiri. Paham ini? Nah, itu seperti itu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini permainan hati para ikhwan. Ya, ini permainan hati yang membuat akhirnya diri seseorang lapang, qanaah, puas dengan pemberian Allah, sabar, tawakal, ya. Kemudian bersyukur, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan semisalnya. ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin bi ni'matin faqala alhamdulillah illa ma kana a'ta afdala mimma akhadh." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada suatu kepada hamba, suatu nikmat, lalu dia berkata, "Segala puji bagi Allah kecuali apa yang dia berikan lebih utama daripada yang dia ambil." Apa maksudnya? Yang dia berikan, yang Allah beri, lebih utama daripada yang dia ambil. Apa maksudnya? Siapa yang dapat nikmat lalu dia muji Allah, alhamdulillah, dia muji Allah, ya, maka apa yang diberikan lebih utama daripada apa yang diambil. Siapa yang paham? Orang kalau mengucapkan alhamdulillah, apa yang diberikan lebih utama daripada yang diambil. Maksudnya gini, kalau Anda dapat nikmat alhamdulillah, kemudian memuji Allah, maka musibah yang Anda dapatkan dari Allah itu ringan di sisi Anda. Ringan di sisi Anda karena Anda memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Itu maksudnya apa yang dia berikan lebih utama daripada yang dia ambil. Ucapan alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah itu lebih utama dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Contoh misalkan gini. Ini A, namanya A misalkan. Dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat. Nikmatnya apa? Harta 10 juta misalkan. Lalu dia memuji Allah atas harta 10 juta tadi. Paham sampai sini? Pujian dia terhadap Allah ini adalah amalan paling utama dibandingkan harta 10 juta tadi. Paham sampai sini? Baik. Ternyata A ini dapat musibah. A ini dapat musibah. Musibahnya misalkan hartanya dicuri orang. Dicuri orang sekitar 9 juta. Sekitar 9 juta. Baik. Berarti sisa berapa? 1 juta. Rugi tidak dia? Rugi. Tapi pujian dia atas nikmat Allah 10 juta lebih utama dibandingkan apa? Yang hilang tadi. Yang hilang dari dirinya. Lebih utama. Kenapa demikian? Dia mendapatkan pahala pujian atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka kecuali apa yang dia berikan lebih utama daripada yang dia ambil. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa rawa hadza aidan anil Hasan al Basri rahimahullah mauqufan alaih, rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabihi Syukr, wa rawa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi anna ba'dha ummali Umar ibn al-Abdul Aziz kataba ilaih, inni bi ardhin qad kathurat fiha an-ni'am fa hatta laqad ashfaqtu ala ahliha min dha'fi ash-shukr, fa kataba ilayhi Umar, inni qad kuntu araka a'lamu billahi a'lama billahi mimma ant, inna Allaha lam yan'am ala 'abdin ni'matan fa hamida Allahu 'alayha illa kana hamduhu afdala min ni'amihi, law kuntu Lau kunta la ta'rifu dhalika illa fi kitabillahil munazzal qala Allah ta'ala wa laqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa qala wasiqa alladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dahu wa ayyu ni'matin afdala mimma min afan wa ayyu ni'matin afdalu min dukhulil jannah. Ini perhatikan asar ini disebutkan pula dari Al-Hasan Al-Basri namun hanya sampai kepadanya. Maksudnya yang tadi yang disebutkan bahwa siapa saja yang diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka apa yang diberikan oleh Allah lebih utama dibandingkan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, artinya itu perkataan tabi'i. Ya, sampai kepada Al-Hasan Al-Basri. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Asy-Syukur. Baik. Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa sebagian pembantu, lihat ini ceritanya mulai dari sini. Sebagian pembantu pekerja Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah di abad kedua Hijri, di abad pertama Hijriah. Ya, khalifah atau di abad kedua Hijriah maksud saya. Beliau seorang tabi'i yang menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Menulis kepadanya, jadi pembantunya, pekerja-pekerja Umar, misalkan gubernur. Umar ini presidennya, gubernurnya ada di daerah-daerah. Gubernurnya ini nulis kepada Umar bin Abdul Aziz. Aku berada di negeri yang telah banyak padanya nikmat. Wahai presidenku, aku berada di sebuah tempat yang sangat banyak nikmat. Hingga aku merasa iba terhadap penduduknya karena lemahnya kesyukuran. Saking banyaknya nikmat, penduduknya lupa bersyukur. Aku takut. Aku sedih karena penduduknya jarang bersyukur. Saking banyaknya nikmat. Maka Umar menulis kepadanya, membalas suratnya. Dulu gak ada WhatsApp. Membalas suratnya, surat gubernurnya tersebut. Sungguh, aku melihatmu lebih tahu tentang Allah daripada keadaanmu sendiri. Maksudnya, aku kenal engkau, engkau ini paling faham tentang Allah dibandingkan dirimu sendiri. Maksudnya orang ini berilmu. Sungguh Allah tidaklah memberikan suatu nikmat kepada hambanya, lalu hamba itu memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya, melainkan pujian itu lebih utama daripada nikmatnya. Ini seperti yang kita sebutkan tadi. Allah kasih nikmat, lalu si hamba ini memuji Allah. Pujian terhadap nikmat ini lebih utama dibandingkan nikmat itu sendiri. Meski engkau tidak mengetahui hal itu kecuali dalam kitab Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz menyebutkan dalil bahwa memuji nikmat Allah lebih utama daripada nikmat itu sendiri. Dalilnya adalah, dan sungguh kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Nabi Daud diberikan ilmu, Nabi Sulaiman diberikan ilmu. Itu nikmat dari Allah. Lalu keduanya berkata, segala puji hanya bagi Allah. Ucapan segala puji hanya bagi Allah ini lebih utama di sisi Allah dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Ya. Yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan firman-Nya itu tadi dalam surah An-Naml ayat 15, kemudian penulis menyebutkan dan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Dan dituntunlah orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga dengan berkelompok-kelompok. Hingga ketika mereka mendatanginya dan dibukakan pintu-pintunya dan para penjaganya berkata kepada mereka, selamat atas kalian, sungguh kalian dalam keadaan baik. Masuklah ke dalamnya dengan kekal. Nah, ini maksudnya para penghuni surga. Nanti digiring seluruhnya, suruh masuk surga. Masuk kalian ke dalamnya dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Nikmati, kekal kalian di dalamnya. Dan mereka mengatakan, itu nikmat. Surga nikmat. Tetapi ada yang lebih indah daripada surga. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah membenarkan untuk kami janji-janjinya. Maka nikmat apalagi yang lebih utama daripada surga? Artinya kalau ingin dibanding-banding, tidak ada nikmat yang pernah Allah berikan yang lebih indah, lebih mewah, lebih wah dibandingkan surga. Tapi nikmat surga kalah kedudukannya dengan nikmat apa? Pujian. Buktinya apa? Orang yang masuk surga mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini menjadi pelajaran untuk hati kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Coba ya, segalanya alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kemarin ada undangan ke Surabaya 2 pekan yang lalu, kata Rasulullah. Ada, saya makan soto kikil gitu ya. Yang jualan bapak-bapak. Malam. Sudah malam itu jam 9. Kada pakai nasi makannya. Ya, makanya kau kurus. Nah, habis itu bapak ini kita tanyain, sudah berapa tahun Pak kerja jualan soto kikil? Beliau mengatakan, alhamdulillah. Segala ucapannya diawali dengan alhamdulillah. Kita melihat wajahnya itu aja senang gitu. Alhamdulillah. Sudah dari mulai tahun 84. Lama banget jualan soto kikil. Jadi istiqomah sekali beliau. Jualan soto kikil. Kemudian, kok sendirian Pak? Padahal umurnya mungkin sudah 50-an atau 60-an. Kok sendirian Pak? Alhamdulillah. Jadi dimulai segala ucapannya dimulai dengan alhamdulillah. Ya. Ini menunjuk, jadi ceritanya itu kenapa kita perhatian kepada bapak ini, karena nasi habis. Bapak ini harus ngambil ke rumah sendirian. Dan agak lama, sotonya habis, nasinya belum. Kawan saya yang makan nasi. Jadi saya bilang ke kawan saya, sudah habis soto itu, kita pulang aja. Nanti beliau baru datang. Nasinya habis. Artinya beliau kerja sendirian gitu. Makanya kita tanyain, kok Pak ngambil sendirian? Alhamdulillah, ini dekat aja, kata beliau. Segala ucapannya dimulai dengan alhamdulillah. Jadi masih ada manusia-manusia seperti itu, dan itu membuat amalan atau kehidupan kita lebih lapang. Ya. Makanya orang Arab biasanya ditanya, "Kaifa haluk?" Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pokoknya lebih apa? Paling pertama yang diucapkan alhamdulillah, meskipun sedang tengkar dengan istrinya di rumah. Alhamdulillah. Setelah lama-lama hanya berkisah sedikit. Pokoknya awalnya dulu alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hidup tenang, hidup qanaah, hidup puas, hidup sabar, hidup syukur. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, lihat, apa ada nikmat yang lebih utama daripada surga? Enggak ada. Tapi ada kenikmatan yang lebih utama dari surga. Ternyata yaitu ucapan alhamdulillah saat masuk surga. Ya. Kemudian penulis mengatakan, saya ingin selesaikan ini bab, saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Di sini terdapat petunjuk yang sangat jelas bahwa alhamdulillah merupakan nikmat paling utama daripada nikmat itu sendiri. Namun hal ini dianggap muskil. Muskil itu maksudnya masalah. Oleh sebagian ahli ilmu sehingga mereka berkata, perbuatan hamba tidaklah lebih utama daripada perbuatan Rabbnya, Allah Azza wa Jal. Pernyataan ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya. Maksudnya apa begini? Perbuatan hamba tidak lebih utama daripada perbuatan Rabbnya. Begini, perbuatan Allah adalah memberi nikmat. Itu perbuatan siapa? Allah. Memuji nikmat itu perbuatan siapa? Hamba. Kita katakan tadi, memuji lebih utama daripada nikmat itu sendiri. Kok bisa? Ini kan perbuatan Allah, itu kan perbuatan hamba. Kenapa perbuatan hamba lebih utama dibandingkan perbuatan Allah? Paham gak maksudnya? Saya ulangi. Nikmat itu siapa yang memberi? Allah. Itu berarti perbuatan siapa? Allah. Paham sampai sini? Memuji nikmat itu perbuatan siapa? Hamba. Kita katakan tadi, memuji nikmat itu lebih utama dibandingkan nikmat itu sendiri. Paham sampai sini? Nah, ini berarti perbuatan hamba lebih utama dibandingkan perbuatan Allah. Paham tidak? Paham. Nah, ini yang jadi masalah. Kok bisa perbuatan hamba lebih utama dibandingkan perbuatan Allah? Paham ini? Dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau memberikan jawaban yang memuaskan. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Maksud nikmat di sini nikmat duniawi. Seperti afiat, rezeki, sehat, terhindar dari perkara yang tidak disukai dan yang seperti itu." Maksudnya, ketika Allah memberi nikmat perbuatan hamba itu perkara duniawi. Rezeki, uang, harta, tahta, wanita, kesehatan, perkara duniawi. Sedangkan alhamdu adalah nikmat diniyah. Alhamdu adalah nikmat agama. Tentunya perkara agama lebih tinggi dibandingkan perkara dunia. Dan kedua-duanya adalah sama-sama nikmat Allah. Jadi orang dapat nikmat itu adalah nikmat dari Allah. Memuji nikmat itu juga nikmat dari siapa? Allah. Petunjuk untuk memuji, petunjuk untuk mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Kan kedua-duanya nikmat. Akan tetapi nikmat Allah atas hambanya berupa petunjuk untuk mensyukuri nikmatnya dengan mengucapkan pujian adalah lebih utama daripada nikmat duniawi atas si hamba tersebut. Si hamba dapat uang, dapat rumah, dapat mobil, dapat itu perkara dunia. Tetapi ketika hamba ini diberi petunjuk oleh Allah untuk memuji nikmat-nikmat itu, ini dunia, ini akhirat. Mana yang lebih utama? Akhirat. Nah, begitu cara memahaminya. Kemudian penulis mengatakan, sebab nikmat-nikmat duniawi bila tidak beriringan dengan syukur niscaya menjadi bencana. Ya, nikmat dunia, kita diberi mata, harta, tahta, wanita, diberikan nikmat duniawi. Tapi kalau tidak disyukuri, tidak dipuji, itu jadi bencana, bukan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan Ibnu Hazm, semua nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah maka ia adalah bencana. Nah, ini bagus perkataan. Ini perkataan indah dari seorang ulama. Semua nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah maka ia adalah bencana. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Jika Allah memberi taufik kepada seorang hamba untuk mensyukuri nikmatnya bersifat duniawi dengan mengucapkan pujian atau selain itu dari jenis-jenis syukur, maka nikmat ini lebih baik daripada nikmat tersebut. Petunjuk untuk bersyukur lebih baik daripada nikmat yang dia dapatkan. Ya. Dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Artinya, Allah memberi nikmat, kemudian hamba ini diberi nikmat bersyukur oleh Allah, Allah lebih suka hamba ini bersyukur dibandingkan Allah memberi nikmat tersebut. Jadi semuanya muter-muter nih. Ya, dan ini permainan hati para ikhwah. Karena Allah menyukai pujian, meridhai untuk hambanya bila makan suatu makanan lalu memuji Allah atasnya, dan jika minum suatu minuman memuji Allah atasnya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Sanjungan dengan sebab nikmat pujian atasnya dan syukur bagi para pemilik kedermawanan kemurahan lebih mereka sukai daripada harta benda mereka sendiri. Anda kalau ketemu orang lalu ngasih Anda hadiah, hadiahnya ngasih Anda mungkin pulpen, satu pulpen misalkan kasih, lalu Anda puji orang tersebut, wah ini orang dermawan, itu pujian lebih ia sukai dibandingkan harta yang dia kasih kepada anda. Paham ini Pak Ikhwah? Nah itu maksudnya. Lebih mereka sukai daripada harta mereka sendiri. Mereka mengeluarkan harta itu karena hendak mendapatkan sanjungan. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang paling pemurah di antara mereka yang pemurah dan paling dermawan di antara mereka yang dermawan, maka Dia memberikan nikmat kepada hamba-hambanya lalu meminta dari mereka sanjungan zikir dan pujian atasnya. Meridhoi hal itu dari mereka sebagai kesyukuran. Meski pada dasarnya semuanya merupakan karunia dari Allah. Semuanya dari Allah, nikmatnya dari Allah, petunjuk bersyukur atas nikmat juga dari Allah. Ya. Sesungguhnya Dia tidak butuh kepada ungkapan syukur mereka. Allah enggak butuh syukur kita. Kita yang perlu bersyukur kepada Allah. Ya. Akan tetapi Dia mencintai yang demikian dari hamba-hambanya, di mana kebagusan seorang hamba, keberuntungan dan kesempurnaan ada padanya. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Dia menisbatkan pujian dan syukur kepada para hambanya. Meski hakikatnya ia adalah nikmatnya paling agung untuk mereka. Hal ini sama seperti Dia memberi mereka pemberian harta lalu mengutang sebagiannya dari mereka seraya memuji mereka atas kesediaan mereka memberikannya. Padahal semuanya adalah miliknya dan berasal dari karunia-Nya. Akan tetapi kepemurahannya berkonsekuensi seperti itu. Demikian perkataan beliau rahimahullah. Apa maksudnya? Maksudnya gini, Allah ngasih kita nikmat. Lalu Allah ngasih kita petunjuk untuk mensyukuri nikmat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji kita atas kesyukuran kita. Itu sama seperti Allah ngasih kita harta 10 juta. Lalu Allah berhutang kepada kita 10 juta. Lalu kita dipuji oleh Allah atas hutang tersebut. Padahal semuanya dari siapa? Allah. Paham ini para ikhwah? Allah ngasih kita harta, lalu kita memuji Allah dan Allah memuji pujian kita. Allah memberi pahala atas kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya datang dari Allah. Hartanya datang dari Allah, petunjuk untuk bersyukur terhadap harta tersebut itu juga dari siapa? Dari Allah. Kemudian Allah bersyukur lagi, Allah memuji lagi orang yang bersyukur itu. Itu juga perbuatan siapa? Allah Subhanallah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Dari sini menjadi jelas makna hadis terdahulu. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba lalu dia mengucapkan alhamdulillah melainkan apa yang Dia berikan lebih utama dari apa yang Dia ambil. Si hamba memberikan pujian sementara pujian itu sendiri merupakan nikmat Allah atasnya. Kalau bukan taufik dan pertolongan Allah atas si hamba, niscaya dia tidak akan bisa menunaikan pujian. Maka nikmat Allah atas hamba dengan memberinya taufik untuk memuji lebih utama daripada nikmat Allah atasnya berupa kesehatan, afiat, harta yang sepertinya. Maksudnya begini, Allah ngasih kita sehat, harta, rezeki, tahta, wanita, anak, semuanya Allah kasih. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bersyukur, memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Pujian kita terhadap Allah atas nikmat-nikmat tersebut lebih utama dibandingkan pemberian Allah kepada kita. Paham ini para ikhwah? Ya. Lebih utama dibandingkan apa yang diambil dari Allah. Itu dia. Ketika orang mengucapkan alhamdulillah. Maka nikmat Allah atas hambanya dengan memberinya taufik untuk memuji lebih utama daripada nikmat Allah atasnya berupa kesehatan, afiat, harta dan sebagainya. Meski semuanya adalah nikmat Allah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, nikmat syukur lebih agung daripada nikmat harta, kedudukan, anak, istri dan yang sepertinya. Orang bersyukur itu lebih utama dibandingkan harta itu sendiri. Padahal harta itu adalah nikmat dari Allah. Tapi bersyukur atas nikmat itu nikmat lebih agung dibandingkan nikmat syukur itu, nikmat harta tersebut. Oh, terputar-putar dah omongnya. Ya. Atas dasar ini sesungguhnya pujian kepada Allah dan syukur atas nikmatnya pada hakikatnya adalah nikmat agung yang mengharuskan adanya pujian lain dan syukur yang baru. Artinya gini. Kita diberi nikmat, kita bersyukur. syukur kita ini dari Allah juga. Nikmat ini dari Allah, syukur kita dari Allah. Ini memerlukan syukur lagi. Memerlukan syukur lagi, kalau kita bisa bersyukur lagi, ini nikmat lagi dari Allah. Syukur lagi tidak pernah selesai. Karena memang Allah ahlus sana wal majd. Allah ahli yang dipuji. Allah ahli yang disyukuri. Semuanya datang dari Allah. Lalu kemudian ada manusia-manusia tidak bertanggung jawab di zaman sekarang. Merendahkan Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak sempurna, menganggap penciptaan Allah tidak ada hikmahnya. Kenapa saya selalu miskin? Kenapa saya selalu mendapat musibah? Kenapa selalu saya mendapatkan penyakit? Kenapa enggak yang lain? Kenapa saya yang mendapatkan musibah, kematian? Sudah anak satu-satunya, suami satu-satunya, rahim diangkat. Ya pernah ada orang seperti itu. TKW nangis habis-habisan. Kata si majikan datang ke kantor saya waktu itu di Arab Saudi. Saya tidak mengapa, dia enggak kerja Ahmad. Dia sudah kita anggap saudari kita sendiri. Apa yang kita makan kita kasih, apa yang kita pakai kita kasih. Tetapi yang jadi masalah, dia tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Dan cuma bisa menangis. Apa sebabnya? Ketika saya tanya, maka si ibu tersebut meraung-raung nangis. Kenapa bu? Anak saya sama suami saya meninggal. Nah, sudah takdirnya bu, 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Tidak akan pernah berubah. Yang sudah meninggal, meninggal. Itu sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan ibu masih muda. Ibu bisa nikah lagi. Untung waktu itu saya tidak katakan nikah dengan saya. Enggak. Ibu masih muda, ibu bisa nikah lagi. Maka saya katakan, maka beliau mengatakan, enggak bisa Ustaz. Kenapa enggak bisa bu? Jodoh di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha. Tidak bisa Ustaz. Rahim saya sudah diangkat. Tidak mungkin saya akan mendapatkan anak. Maka pada saat itu, bersyukurlah atas nikmat tersebut. Atas musibah tersebut. Susah memang. Dan masih banyak yang kita perlu syukuri. Ada, itu contoh bahwa manusia sering kadang-kadang kalau dapat musibah, dia menyalahkan Allah. Lupa nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Syukur dari Bakar bin Abdullah, dia berkata, tidaklah seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, melainkan dia telah mendapatkan nikmat dengan segala perkataan Alhamdulillah. Lalu apakah balasan nikmat ini? Balasannya adalah mengucapkan Alhamdulillah lagi. Namun ketika dia mengucapkannya, maka datang pula nikmat lain. Nikmat Allah tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang pujian kepada Allah, segala puji bagi Allah yang tidak ditunaikan kesyukuran atas suatu nikmat di antara nikmat-nikmatnya kecuali dengan nikmat baru yang mengharuskan baginya yang menunaikannya untuk mensyukurinya pula. Ada nikmat disyukuri, syukur nikmat, disyukuri lagi, nikmat lagi ini, syukur lagi, terus tidak akan selesai. Yakni seorang hamba adalah apabila memuji Allah, maka ini nikmat baru yang mengharuskan adanya pujian lain. Dia dapat nikmat, dia muji Allah. Ini nikmat dari Allah yang mengharuskan dia memuji Allah lagi. Ini juga nikmat dari Allah yang mengharuskan dia muji nikmat Allah SWT lagi. Ibnu Abi Dunya berkata, Mahmud Al-Warraq membacakan syair kepadaku, jika kesyukuranku terhadap nikmat Allah adalah nikmat kepadaku, menjadikan kewajiban atasku yang sepertinya untuk bersyukur. Bagaimana kesyukuran terjadi bila bukan atas karunia-Nya? Meski hari-hari berlalu dalam waktu yang lama dan umur berkesinambungan. Apabila diberi kesenangan, niscaya menyebar kegembiraannya. Namun bila ditimpa kesulitan, niscaya diiringinya dengan pahala. Tidak ada dari keduanya, melainkan di dalamnya terdapat karunia. Sempit baginya angan-angan daratan dan lautan. Penyair lain berkata tentang makna yang sama. Sekiranya semua anggota badanku dapat berbicara, memujimu atas kebaikan yang engkau berikan, niscaya tidaklah menambah kesyukuranku ketika mensyukurimu, kecuali semakin memperbanyak kebaikan dan pemberianmu. Ini semuanya. Ini kalau seandainya, ini kan yang cuma bicara bisa, cuma bisa mulut. Kalau tangan bisa bicara, mata bisa bicara, hidung bisa bicara, telinga bisa bicara, kaki, tangan, kemaluan bisa bicara. Niscaya semuanya adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir beliau menyebutkan doa, semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini Alhamdulillah selesai bab yang ke-46. Semoga bermanfaat. dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada dua poin ya, untuk membicarakan alhamdu, baru penulis berpindah kepada asyukru. Ya. Ini semua pada ikhwah membuat kita menjadi faqih, paham tentang mengucapkan zikir. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita paham betul apa yang dimaksud dari ucapan tersebut. Makanya nama kitabnya Fiqih Doa dan Zikir. Jadi bukan sembarangan berdoa, bukan sembarangan berzikir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.